Pernah kau berkata, bisa terbang tak kembali, jelajahi langit, terbebas di langit warna biru. Sebuah kesedihan saat aku rasakan itu terasa sakit. Bahkan perasaanku hanyalah untukmu, apa hanya sebatas kata-kata. Saat aku bangun dari mimpi-mimpi, aku kenapa pergi dengan sayapku tinggalkanku. Kau berkata, bisa terbang tak kembali, tunjukkan pada awan langit warna putih. Jika melewati, kau tahu akan menemukan jadi bulan pula. Terbebas di langit warna biru, terbebas di langit warna biru, terbebas di langit warna biru. Membuangnya tanpa ada niat untuk menoleh ke belakang, mengorbankan emosi dan kau meninggalkan, membuka jendela bersiap terbang tanpa suara yang menerka, hanya tempat tak terisi.